إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حفظكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kesempatan ini, nikmat untuk sama-sama mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita lakukan ini menjadi amal yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah dan jannahnya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-13. Masih dalam bab jazail walidain, bab membalas kebaikan kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha' ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis ini sampai Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah ibn Amr berkata, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, untuk membaiat adal hijrah, ya, untuk melakukan hijrah. Wa taraka abawaihi yabkian. Akan tetapi laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya yang dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaihima." Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Maka Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini. Hadzal haditsu fihi bayanu mada syafaqatil walidi ala waladihi zakaran kana aw unsa. Hadis ini terdapat penjelasan begitu besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Wa annal walidaini ala sabilid dawami yatakhawwafani ala alwaladi minasyururi. Di mana kedua orang tua itu selalu takut. Setiap saat takut, khawatir atas anaknya. Khawatir anaknya mendapatkan kejelekan, ya, Wa idza nabahu syai'un takaddaratil hayatu 'alaihima. Jika anaknya tertimpa sesuatu, maka kehidupan kedua orang tua menjadi terganggu. Wa hadhihi tabi'atul bashar. Bal takadu hadhihi ra'fatu wa rahmatu mawjudah fi kulli makhluqin lahu naslun. Ini adalah tabiat seorang manusia di mana hampir semua makhluk yang memiliki keturunan memiliki rasa belas kasihan dan kasih sayang kepada anaknya. Hatta fid dawabi kama marra ma'ana, hingga pada binatang, sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan sebelumnya, anna Allah tabaraka wa ta'ala lahu mi'atu rahmah anzala minha rahmatan bainal makhluqati tataraham biha hatta innad dabata latarfa'a hafiraha an waladiha khasyyata an tata'ahu. Sebagaimana yang telah berlalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 100 rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Lahu mi'atu rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan, Allah berikan kepada makhluknya hanya satu rahmat. Di mana dengan satu rahmat ini, makhluk Allah saling menyayangi. Hingga pada binatang, dia akan mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Fa kaifa bil insani allazi akramahu Allah bil aqli. Maka bagaimana dengan seorang manusia yang Allah telah muliakan dengan memberikan akal kepadanya? Khalaqahu fi ahsani taqwim wa zawwadahu bil qalbi allazi ya'i bihi al umura. Di mana Allah telah menciptakan manusia pada bentuk yang paling sempurna, paling bagus. Dan Allah membekali manusia dengan kalbu, dengan hati yang dengannya manusia bisa memahami berbagai urusan, berbagai perkara. Fahuwa fi a'la makanin kama qala ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Maka manusia berada pada tempat yang paling tinggi. Manusia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 70. Yang artinya, sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat At-Tin ayat 4. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah kami ciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus. Thumma huwa imma an yakuna syakiran au kafuran fatuba lisyakirina wa tabban lil kafirina. Kemudian ketika Allah telah menciptakan manusia, telah memuliakan manusia dengan memberikan mereka akal, kalbu, maka setelah itu di antara manusia ada yang menjadi orang yang bersyukur dan ada yang menjadi mengingkari nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Maka kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, maka beruntunglah. Maka kebahagiaan akan dimiliki orang-orang yang bersyukur. Watabban dan kebinasaan akan diterima oleh orang-orang kafir. Kama fi hadzal haditsi at-ta'kidu 'ala birril walidaini biduni taswifin wala mumatalatin fil qiyami bihuquqihima. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, terdapat di dalamnya penegasan, penekanan untuk berbakti kepada kedua orang tua tanpa menunda-nunda, ya. Biduni taswifin wala mumatalah, tanpa menunda-nunda untuk menunaikan hak kedua orang tua. Wa fihi aidan annal hasanata yukaffirullahu biha sayyi'ah. Dalam hadis tadi juga terdapat faedah bahwa kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Allah akan menghapuskan kejelekan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikutkanlah kejelekan, ya, dengan kebaikan. Lakukanlah kebaikan setelah melakukan kejelekan, sehingga bisa menghapuskan kejelekan yang telah dilakukan. Wa hadza zahir min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Faedah tadi bahwa kebaikan akan menghapuskan kejelekan, ini jelas terlihat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis bab ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki yang datang kepada Nabi, irji' ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan buatlah mereka tertawa, ya, sebagaimana kamu telah membuatnya menangis, ya. Maka membuat tertawa ini adalah kebaikan, ya, yang akan menghapuskan kejelekan, yaitu membuat orang tua menangis, ya. Wa fihi bayan anna birrul walidaini afdalu min amalil jihad. Terdapat penjelasan dalam hadis bab ini bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal dari jihad, ya, dari amal jihad. Wa aqdam fi mizan syar'i min amalil jihadi fi sabilillah wa minal hijrah. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan, lebih tinggi kedudukannya dalam timbangan syariat dibandingkan dengan jihad di jalan Allah dan dibandingkan dengan hijrah. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi kedudukannya, lebih afdal dari jihad dan hijrah. Maka di sini beliau akan menjelaskan makna hijrah. Wal hijratu ma'naha. Hijrah maknanya adalah al-intiqalu min baladin ila balad. Berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Fakanatil hijratul ula min baladi kufrin ila baladi kufrin. Hijrah yang pertama dilakukan, di mana dilakukan dari, ya, berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri kekufuran, ya. Di mana kata beliau, walakin kanatil hijratu ilal habasyah wa hum nasara li'anna fiha malikan la yadhlimun nasa fi mamlakatihi. Di mana hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat, berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri kekufuran yang lain, dari Mekah yang saat itu belum menjadi baladul muslimin menuju negeri Habasah, negeri yang penghuninya, penduduknya orang-orang Nasrani. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah karena di Habasyah saat itu terdapat seorang raja yang tidak pernah menzalimi manusia dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Fahajara ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina wajahul adza min kuffari Quraisy wal ahzabil mutahazzibah ma'ahum fasumiyat hijrah. Maka berhijrahlah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gangguan dari orang-orang kafir Quraisy serta kelompok yang mendukung orang-orang Quraisy saat itu. Maka ini disebut hijrah saat hijrah. Kemudian wal hijratu aidan bi ma'naha asy-syar'i alladzi yatabadaru ila adh-dhihni idza dzukirat. Hijrah dengan makna yang syar'i, yang ketika disebutkan hijrah, kata hijrah akan langsung terlintas pada pikiran seorang bahwa maknanya adalah hiya al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Ini makna yang syar'i. Berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Walamma kanat Makkatu balada kufrin, amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashhabahu an yuhajiru ila al-Madinah. Saat itu Makkah masih menjadi negeri kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Fakana man arada an yuhajira min Makkah aw min ghairiha hajara ila al-Madinah liyalhaqa bi rasulil Islam. Maka barang siapa saat itu ingin berhijrah dari Makkah atau dari kota yang lainnya, maka mereka berhijrah menuju Madinah saat itu ya, agar bisa mengikuti Rasul Islam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yata'allam ahkamal islami wa ya'mal biha wa yujahida fi sabilillah ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang berhijrah ke Madinah bisa mempelajari hukum-hukum Islam, mengamalkan hukum Islam tersebut serta berjihad di jalan Allah bersama dengan Rasul, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya hukmuha lam tanqati'. Ya. Maka hukum ketentuan ya, berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam ya, ini tetap berlanjut ya. Hukum kewajiban untuk berhijrah ya, dari negeri kekufuran ke negeri Islam, hukumnya tetap berlanjut sampai saat ini, tidak terputus. Allati hiyal intiqalu min biladil kufri ila biladil Islam baqiya hukmuha ghairu mansukh. Di mana hijrah yang maknanya berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, ini hukumnya tetap ada sampai sekarang ini. Tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya. Wa innama yajibul amalu bihi. Ya. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk mengamalkan ya, syariat hijrah ini. Wa qad dhammallahu tabaraka wa ta'ala al-muslima alladhi yabqa fi diyaril kufri wa lam yuhajir wa huwa qadirun 'alal hijrah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela seorang muslim yang tinggal di negeri kekufuran ya, belum berhijrah, sedangkan dia mampu untuk berhijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, kama qala subhanahu innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum ya. Sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka, Qalu fima kuntum, maka para malaikat berkata, bagaimana kamu ini? Qalu kunna mustadha'afina fil ard. Mereka menjawab, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat menjawab, sungguhnya kami tertindas ya, fil ard ya, di Mekah ya, saat itu. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat mereka adalah jahannam. Dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Di sini Allah mencela mereka yang tidak mau berhijrah. Mereka berhujjah tertindas, tidak mampu untuk berhijrah. Maka para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Maka balasan bagi mereka, ya, jahannam. Ya. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang dikecualikan, ya, dikecualikan orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Maka jelas dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang mampu untuk berhijrah tapi mereka tidak mau berhijrah. Allah mencela mereka. Falam yastathnil Qur'anul Karimu minal ismi illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Maka kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, Al-Qur'anul Karim tidak mengecualikan dalam dosa yang mereka dapatkan. Al-Qur'anul Karim tidak mengecualikan untuk mereka yang tidak mau berhijrah, ya, kecuali ya, orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya. Wa illa fal hukmu baqin, walau kanal baladu maskata ra'sihi, wa maqarra abaihi, wa ajdadihi, wa usulihi. Di mana hukum untuk berhijrah ke negeri Islam, ya, dari negeri kufur menuju negeri Islam ini tetap berlanjut, tetap ada sampai saat ini. Walaupun negeri kekufuran itu adalah tempat kelahirannya, maskotu raksihi adalah tempat kelahiran. Walaupun negeri kekufuran yang harus dia tinggalkan itu adalah tempat tinggal bapaknya, kakeknya, dan nenek moyangnya. Walakinallaha akramahu bil Islam wajaba alaihi an yufariqal kuffara ila diyaril Islam. Mana Allah telah memuliakannya, orang muslim, Allah telah memuliakannya dengan Islam, maka wajib baginya untuk meninggalkan orang-orang kafir menuju negeri-negeri Islam. Liya'budallaha azza wa jalla bidinil Islam aminan mutmainna. Tujuannya dari hijrah adalah agar seorang muslim bisa beribadah, menyembah Allah, ya, beribadah dengan agama Islam ini dalam keadaan aman dan tentram. Wa yuhakima ila syari'atil Islam bi khilafi diyaril kufur. Serta orang muslim yang berhijrah ke negeri Islam bisa berhukum dengan syariat Islam, berbeda dengan negeri kafir, ya. Berbeda jika dia tetap berada di negeri kekufuran, ya. Dia tidak bisa berhukum dengan hukum Islam. Fa innal ladzi yuhakimu ila mahakimiha yuhakimu ila at-taghut. Hadza fi ma yata'allaqu bil hijrah, ya. Karena orang yang masih berada di dalam negeri kekufuran, ya, yang penduduknya mayoritas kufar, maka jika dia tetap berada di situ, tentunya dia akan berhukum, ya, fi mahakimiha, dalam mahkamah, dalam pengadilan yang ada di negeri kufur itu, dia akan berhukum kepada tagut, ya. Hadza fi ma yata'allaqu bil hijrah. Ini permasalahan yang beliau sebutkan panjang ini berkaitan dengan hijrah. Maka beliau tutup, wa ammal haditsu fa mawdu'uhu wujubu birril walidain. Adapun hadis yang telah kita bacakan di awal tadi, ini intinya, ya, terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Wa anna minal birri an yuqaddima ta'ata walidayhi wa birrahuma 'alal hijrati wal jihad. Dan di antara berbakti, bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah mendahulukan ketaatan kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka, mendahulukan ini di atas hijrah dan jihad. Li'annal jihada qad yakunu minhu ma huwa fardhu kifayatin wa minhu ma huwa mustahabb. Dikarenakan jihad itu terkadang hukumnya fardhu kifayah, ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib bagi semua orang, ya. Jika ada sekelompok telah menunaikannya, maka telah gugur kewajiban jihad, ya. Fardhu kifayah, tidak wajib untuk semua orang, ya. Terkadang juga jihad itu hukumnya mustahab, ya. Wa amma birrul walidain fa huwa minal wajibatil 'ainiyyah allati tata'allaq bikulli wahidin minal abna'i dzukuran wa inasan. Adapun berbakti kepada kedua orang tua, maka ini adalah di antara kewajiban yang diwajibkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang diwajibkan kepada seluruh anak tanpa terkecuali, baik dia laki-laki atau perempuan. Wa ghayatu dzalika qissatur rajuli hadza alladzi jaa dzikruhu fi hadzal haditsi bi annahu jaa yubayyi'u 'alal hijrati walakin taraka abawayhi wa huma bi hajatihi yabkiyan. Inti, puncak dari kisah yang terdapat dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, di mana datang seorang ingin membaiat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Akan tetapi orang itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, ya. Wa huma bihajatihi ya bekian, dalam keadaan kedua orang tuanya butuh kepadanya. Sehingga mereka, kedua orang tua laki-laki itu menangis, ya, ketika ditinggalkan. Falam yaqbal minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bal amarahu an ya'uda ila abawayhi liyabarrahuma wal yudkhila alaihima as-surura hatta yudhikahuma kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama abkahuma. Maka ketika orang itu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Tidak menerima baiatnya untuk hijrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk kembali kepada kedua orang tuanya supaya dia bisa berbakti kepada mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka hingga bisa membuat kedua orang tuanya tertawa. Sebagaimana dia membuat kedua orang tuanya menangis. Wa dzalika dalil ala 'idzami haqqil walidain. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Fal birru bihima min afdhalil a'mali wal qurbati. Maka berbakti kepada kedua orang tua di antara amal yang paling afdal. pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal. Wa huwa yuqaddamu al jihadi wa yuqaddamu al hijrah. Di mana berbakti kepada orang tua ini lebih didahulukan di atas jihad dan hijrah. Walakin la yuta' walid wala walida fi maksiatillahi azza wa jalla. Akan tetapi di sini perlu ditekankan bahwa orang tua, baik itu bapak atau ibu, tidak ditaati jika mereka menyuruh atau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Fala yajuzu an yataqarraba ahadun bi fi'lil ma'siyati li ridha syakhsin sawa'ul walidaini aw ghairihima. Maka tidak boleh seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan, ya, dengan alasan mencari ridha manusia, walaupun mencari keridhaan kedua orang tuanya. Ya. Maka kalau itu adalah kemaksiatan, tidak boleh ditaati kedua orang tua. Ya. Jika kedua orang tua memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, ya, tidak boleh, tidak boleh ditaati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu, ya, pada perkara yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ayyan kana hadzal makhluq, fallahu ahaqqu an yuta'. Siapa saja makhluk ini, ya, tidak ada ketaatan kepada siapapun jika dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Walaupun itu kedua orang tua, tidak boleh ditaati. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih berhak untuk ditaati. Hadis ini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hadis yang diriwayatkan At-Tabarani dan Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah. Mungkin kita cukupkan, ya, satu hadis ini karena panjang. Tersisa satu asar dalam bab jazail walidain. Semoga kita bisa membacanya pada kesempatan lainnya. Atas kekurangan, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا.